Melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona, senandung fitrah. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona. Namamu selalu dalam ingatanku, dalam ingatan. Walau wajahmu tak mungkin ku hayalkan, tiada hari berlalu tanpa kasihmu, tanpa sayangmu. Begitu pula cinta setimu, lalu saja menyerta. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona. Matiku persembahkan untukmu, hanya untukmu. Tiada yang ku cinta selain darimu. Apapun ku relakan demi kasihmu, demi sayangmu. Tak siapapun dapat mencegah cintaku kepadamu. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona, senandung fitrah. Ku memujamu melalui lagu nada indah untukmu, oh wahai pesona.